الله تعالى باب الاشتغال، باب اشتغال yang tersibukkan. Kata beliau rahmatullah taala ini udah dua kali lewat ini. Ini kali kedua dia lewat. Kali kedua. Kalau beliau berkata babu istighal, ya juzu pina. Boleh pada contoh, Zaidan darabtu, au darabtu akhahu, au marartu bi rabbu Zaid bil ibtida. Dalam contoh semua ini, Zaidan darabtu atau Zaidan darabtu akhahu atau Zaidan marartu bi. Maksudnya tiga contoh ini. Ada tiga contoh. Boleh antum baca rupa. Antum baca Zaidun darabtu. Zaidun darabtu akhahu. Zaidun marartu bi. Tangan. Boleh antum baca apa? Rupa. Kata dulu. Bil ibtida. Yaitu apa irobnya? Irobnya ibtida. Maksudnya apa? Mubtada. Irobnya sebagai mubtada. Iya. Fal jumlatu ba'dahu khobar. Jumlah setelahnya terus sebagai apa? Jumlah setelahnya sebagai khobar. Paham gak ini? Artinya kalau antum baca Zaidun berarti setelahnya jumlah fi'liyah sebagai apa? Khobar. Ini jelas. Wa nasbuhu. Ini masalah kedua. Boleh antum nasab dia. Nah, dan kalau antum rofa tadi itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Kalau antum baca rofa Zaidun berarti tidak ada dalam pembahasan kita. Bukan bab istighol. Ini baru. Wa nasbuhu. Boleh antum nasab. Boleh antum nasab. Nah, kalau antum nasab ini baru masuk bab istighol. Bi idmari darabtu wa antu wa jawastu wajibat al-hati. Masya Allah. Dengan disembunyikan doroktu pada yang pertama maksudnya. Pada contoh yang pertama. Jadi yang tadi Zaidan doroktu, antum sembunyikan doroktu Zaidan doroktuhu. Paham tadi? Pada yang pertama. Au aha wa ahantuhu. Maksudnya pada yang kedua. Yaitu Zaidan doroktu akhahu. Kan tidak bisa doroktu Zaidan doroktu akhahu. Karena antum tidak pukul Zaid. Ya antum pukul siapa? Saudaranya, kan begitu. Maka takdirnya bukan doroktu, tapi ahantu. Ahantu Zaidan doroktu akhahu. Saya hinakan Zaid dengan memukul saudaranya. Saya hinakan Zaid dengan memukul apa? Saudaranya. Wajawastu. Maksudnya pada contoh yang ketiga, kan tidak bisa antum takdirkan marortu Zaidan wa marortu bi. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Siapa tahu? Kenapa tidak bisa ditakdirkan marortu? Sebenarnya tadi yang pertama kan boleh dorotu. Kalau ini? Hah? Karena marortu fi'il lazim. Tidak butuh pada objek. Maka cari fi'il yang semakna dengannya dan muta'addi. Cari fi'il yang semakna dengannya yang muta'addi. Ya makanya ditakdirkan jawastu. Jawastu sama marortu sama, melewati. Paham ya? Jawastu Zaidan wa marortu. Jawastu Zaidan marortu bi. Begitu takdirnya. Jadi ini takdirnya ini, sesuai dengan fi'il yang menafsirkannya. Karena ini jadinya jumlah tafsiriyah. Kalau antum nasab, Zaidan, maka Zaidan dorobtuhu, Zaidan dorobtu akhahu, Zaidan marortu bi, semua jumlah setelah Zaid itu jumlah tafsiriyah. La ma'alla lahu minal irob. Sebagaimana dijelaskan di mana ini? Di qawaidul irob. Bahwa jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam irob. Kenapa dinamakan jumlah tafsiriyah? Karena dia menafsirkan fi'il yang disembunyikan sebelum Zaidan. Paham? Karena dia menafsirkan, menjelaskan fi'il apa yang cocok disembunyikan sebelum Zaidan. Dipaham ini? Sebelum Zaidan. Ini Masya Allah namanya. Maka kata beliau, fala maudi'a lil jumlati ba'dahu. maka tidak ada kedudukan untuk jumlah setelahnya. Kalau antum ditanya, kenapa dia tidak punya kedudukan? Maka jawabannya apa? Karena dia adalah jumlah tafsiriyah. Itu jawabannya. Kalau orang tidak belajar kode Irob, tidak tahu ini. Karena di tempat lain tidak ada penjelasan jumlah itu apa. Ada jumlah yang punya mahal, ada jumlah yang tidak punya mahal. Kalau kita tidak belajar kode Irob sebelum ini, pusing di sini. Apa maksudnya? Kenapa tidak punya mahal? Kenapa tidak punya mahal? Ternyata dia tidak punya mahal karena kedudukannya sebagai apa? Jumlah tafsiriyah, itu rahasianya. Itu rahasianya. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Antum kasih kode, itu adalah jumlah apa? Tafsiriyah. Karena nanti antum suatu saat lupa apa yang ada dalam kode Irob. Iya. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, selesai ini. Ini belum tak jelaskan hakikatnya. Belum tak jelaskan apa? Hakikatnya. Iya. Yang mana di buku sebelumnya dijelaskan apa? Hakikatnya, bentuknya. Ada isim sebelumnya masuk. Setelahnya ada amin yang sudah sibuk beramal pada domir yang kembali ke isim itu. Atau kepada isim yang bersambung dengan domir yang kembali ke isim. Tahu gak ini? Sibuk beramal pada domir yang kembali kepada isim yang masuk itu. Atau sibuk beramal pada isim seperti dorob tu aho. Tahu? Sibuk beramal pada isim yang bersambung kepada domir yang kembali kepada apa? Isim yang masuk. Paham? Jelas ini. Jadi bisa bersambung pada domir dorob tuhu, Zaidan dorob tuhu, langsung bisa bersambung dengan sibuk pada isim yang bersambung dengan domir dorob tu ahohu, dorob tu ahohu. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, wa yatarot jahunat buktinah, lebih roji dibaca nasab pada contoh Zaidan idribu. Kenapa lebih roji baca nasab? Beliau bilang li tolati, karena ada tolak setelahnya. Ya, karena kalau ada tolak setelahnya itu intimannya tidak bisa yang lain. Intimannya tidak bisa yang lain, pasti masuk sebagai makulun mbi. Wana dan contoh asari kuwa sari kotu fakotau aidiya huma. Maksudnya gini, kenapa ini ayat wasariku? Kayak lebih roji dibaca nasab. Kenapa ayat datang apa? Diropa. Asariku wasarikotu. Diropa. Fakotau aidiyahuma. Ini kan fakotau sibuk beramal pada isim yang bersama dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Aidi. Fakotau aidiyahuma. Beramal kepada aidiyahuma yang bersama dengan domir yang kembali ke isim sebelumnya. Tapi kok dibaca asariku? Paham pertanyaannya? Padahal ini setelahnya tolak atau bukan? Tolak, fatau, fi amat. Paham? Kok dibaca nasab? Kata beliau muta'awwal. Itu ada ta'amilnya. Itu ada ta'amilnya. Asalnya bukan begitu. Asalnya bukan begitu. Ada ta'amilnya. Iya. Wal an'ama khalaqaha lakum. Sama ini. Gimana yang ini? Wa fi qawlihi wa fi nahwi, dan pada contoh. Wal an'ama khalaqaha lakum. Maksudnya al-an'ama dibaca nasab. Padahal setelahnya tolak atau tidak? Kolak-kolak tolak atau tidak? Paham gak ini? Tidak, bukan juga tolak. Dia bilang lip tanasu, bukan karena istighol. Ini bukan bab istighol katanya. Ini tanasu, supaya cocok dengan sebelumnya. Supaya cocok dengan ayat sebelumnya. Jelas ini alasannya. Wanah dan contoh abasyaron minna wahidan natabi'u wa ma zaidan ra'aitu li ghalabatin fi. Maksudnya ini kenapa juga dinasab di sini abasyaron minna, ya kan abasyaron ini kan istifham. Nah setelah istifham tidak boleh ada fi'il, tidak bisa setelahnya beramal fi'il sebelumnya, ya kan fi'il setelahnya tidak bisa beramal pada sebelumnya. Gimana ini? Kata beliau, wa ma zaidun ra'aitu, dengan ini li ghalabati fi'il, karena ini fi'il menguasainya. Fi'il menguasainya. Ini agak sulit pembahasan ini karena beliau sini meluas sekali terkait dengan pembahasan istighol. Artinya ada beberapa kata dia dinasab bukan karena bab istighol. Bukan karena termasuk bab istighol. Apakah karena dia mutaawil atau karena dia sini lagi dikatakan apa? Tanasub. dicocokkan dengan sebelumnya, akhirnya dia dinasab padahal bukan baru istighol. Karena juga dia nasab bukan karena istighol juga, tapi karena ligona batin fi'il, karena fi'il mengalahkannya, fi'il mengalahkannya. Terus kata beliau, wayajibu finah, selesai itu tadi, wayajibu finah, dan wajib pada contoh, maksudnya wajib dinasab. Wajib dinasab pada contoh, iya, wajib dinasab pada contoh, wa in zaidan lakituhu fa'akrimu, in zaidan lakituhu fa'akrimu. Lihat, kata zaidan ini akan tadi kan gini, boleh dua kan, boleh antum roha sebagai mubtada, iya, boleh antum nasab masuk dalam bab apa, istighol. Pada contoh ini, in zaidan lakituhu fa'akrimu, ini boleh nasab, boleh roha atau wajib nasab? Kata beliau wajib. Kenapa wajib? Kalau antum tanya, kenapa bisa di sini wajib? Karena in tidak pernah masuk pada jumlah ismiyah. Kalau dia masuk pasti setelahnya ada apa? Fi'il. Berarti ini zaidan pasti masuk dengan fi'il. Tidak boleh tidak. Tidak boleh apa? Tidak boleh tidak. Jelasin. Karena in ini termasuk huruf yang hanya masuk pada apa? Fi'il. Sama dengan kita bilang dulu di pembahasan fa'il. Ya, pembahasan apa? Fa'il in ahadun minal musyrikin astajaroka. Ahadun tidak bisa menjadi mubtada. Tanggung. Wajib dia jadi fa'il dengan fi'il yang mahdzuf. Sama. Ini juga kalau nasab tidak bisa rofa, pasti. Tidak bisa apa? Rofa. Pasti ada fi'il yang disembunyikan. Sama. Wahalla zaidan akramtu. Sama. Halla. Ini huruf tahdid hanya masuk pada apa? Fi'il saja. Ya, makanya dibaca zaidan, tidak boleh yang lain. Ya, li wujubihi. Ini wajib karena wajibnya dia. Maksudnya? Wajib karena wajibnya, apa maksudnya? Hah? Hah? Karena wajibnya ditakdirkan padanya fi'il. Jelas ini. Wajibu firrofi finah, lawannya, lawannya lagi. Wajib dirofa, tadi wajib dinasab. Wajib dirofa bercontoh, kharajtu fa'idha zaidun yadribuhu. Yang mana itu? Fokus kita yang mana? Perhatikan kata zaidun. Perhatikan kata apa? Zaidun. Boleh enggak? Padahal ini kan zaidun yadribuhu amrun. Kan sudah sibuk pada apa? Sibuk pada domir. Pertanyaannya, boleh enggak dibaca zaidun? Pertanyaannya, jawabannya enggak boleh. Kalau ditanya, boleh baca Zaidan? Zaidunnya boleh gak dibaca apa? Zaidan jawabannya apa? Tidak boleh. Kalau ditanya, kenapa? Karena idha sebelum Zaidun itu idha fuja'iyah. Idha sebelum Zaidun itu idha apa? Fuja'iyah. Yang mana idha fuja'iyah tidak akan pernah masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Lawannya idha dorfiyah. Kan ada dua idha. Ada idha dorfiyah yang terjemahkan jika, ya, iya, kalau ini kita puja iya yang diterjemahkan apa? Tiba-tiba. Nah, itu beda. Kalau ida dorfiya itu masuk pada jumlah fi'liyah saja. Kalau ida puja iya hanya masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Maka pasti dibaca Zaidun mubtada. Jelas ini? Jelas kan? Ini masya Allah. Belum di sini luas sampai di luar daripada pembahasan. Di luar daripada pembahasan. Ya, kenapa kata beliau limtinahihi? Karena ini tidak boleh memang. Wa yastawiyan tinam. Ya yastawiyan, sejajar, sama. Pada contoh, artinya sama di rofa dan di nasab sama. Di rofa dan di nasab sama. Zaidun koma abu. Zaidun koma abu. Boleh untuk bilang apa? Zaidan koma abu. Boleh juga apa? Zaidun koma abu sama. Wa amrun. Akramtuhu. Amrun akramtuhu. Boleh kamu bilang apa? Amrun akramtuhu. Boleh juga apa? Amrun akramtuhu. Jelasin? Boleh kalau sini. Kenapa? Litadaku. Karena sama di sini posisinya. Beda kalau dia adalah tolak. Lebih rojir baca nasab. Ini jumlah apa nih? Tolabiyah atau khobariyah? Ini. Zaidun komabung. Setelahnya jumlah tolabiyah atau khobariyah? Hah? Khobariyah. Karena kalau tolabiyah bukan dari delapan. Delapan itu. Kalau tolabiyah salah satu dari setelah. Selain itu namanya jumlah apa? Khobariyah. Jelas ini? Walaupun ini agak luas ya, banyak perkara yang baru kita dapat. Di mutamimah sebelumnya hanya fokus pada bab istighol saja. Kalau di sini beliau sudah tambahkan kepada kita ada hal-hal ternyata kita kira itu bab istighol, ternyata bukan. Bahkan nyata setelahnya ada fiil, ternyata tidak dinasok. Tidak dinasok, malah dia wajib di rofa. Seperti tadi, setelah idan. Ini semua permasalahan terkait dengan ini belum sudah jelaskan kepada kita lewat pembahasan ini. Syarat. Dobiku hadirkan, ini yang perlu ketentuan ini dulu supaya sempit. Ya? Masih ada ya? Walaikum minuh dan bukan darinya. Maksudnya bukan sama sekali dalam bab istighol. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Tidak boleh untuk bacakan apa? Wa kulla syai'in. Kulla. Baca nasab. Karena ini bukan darinya. Karena maknanya tidak cocok. Iya? Dan segala sesuatu yang mereka lakukan fi zubur. Itu ada dalam az-zubur. Bukan segala sesuatu itu, bukan di zubur ada segala sesuatu yang mereka lakukan, nanti terbalik maknanya. Ya, terbalik makna, bukan dari ini. Sampai ini, az-zaitun duhibabi. Kalau tadi rusak makna, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, rusak makna kalau dibaca nasab. Kalau dibaca nasab, az-zaitun duhibabi, kalau ini lafaz. Lafaznya memang tidak cocok. Kenapa? Bisakah Zaidun dibaca nasab kalau begini contohnya? Hah? Bisa nggak dibaca nasab? Pertanyaan, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena hilang ini makulum binnya. Ini dia sudah jadi apa? Sudah dahaba memang fi'il lazim. Paham nggak ini? Terus ditambah lagi dia dikasih majhul. Fi'il majhul butuh pada makul. Paham kan? Tidak butuh. Karena makulnya sudah jadi pak. Naibun fa'il marfu. Berarti di sini tidak boleh sama sekali memang apa? Dinasob dan memang bukan dalam bab tenazu. Karena fi'il majhul. Jelas ini? Ya, fi'ilnya fi'il majhul. Syarah dhabitu hadzal bab, ketentuan bab ini. Ayat taqaddam ismun. Ada isim di depan. Wa ta'akhkhar 'anhu fi amil, dan diakhirkan darinya amil. Maksudnya fi'il lazim misalnya belum takdir dengan amil sengaja. Ya? Sengaja dengan amil supaya mencakup amilnya berupa fi'il atau isim. Amil fi dhamiri, yang mana amil ini beramal pada dhamirnya. Fi'il ini lazim ditakdir, fi'il ini beramal pada dhamirnya. Tahu enggak seperti tadi? Zaidan daraktu. Beramal pada apanya itu? Domini. Autismin amilin fi domini. Masya Allah. Atau dia sibuk beramal pada isim yang beramal pada domini. Beramal pada isim yang beramal pada domini. Misalnya apa itu? Tadi, Zaidan Dorobtu Akhohu. Coba untuk paham, perhatikan itu. Ini Akhohu kan makulum binnya Dorobtu. Yang mana Akhohu beramal pada siapa? Akhohu beramal pada domir, hu, mudah pun ilai, karena beramal pada mudah ilai berdasarkan pendapat mayoritas apa? Pendapat yang sahih. Yang beramal pada mudah siapa? Yang beramal pada mudah pun ilai adalah mudah, bukan idofa. Bukan apa? Idofa, sebagaimana yang telah lewat. Nih, wa yakunu dhalika fi'ilu bihaitu, dan fi'il itu akan menjadi ketika lau furigo, seandainya dikosongkan min dzalikal ma'mul, dari yang diamil itu, yaitu tadi domir atau isim tadi yang beramal pada domir, wasulyatu 'alal ismil awal, dan dia diamalkan pada isim yang pertama, lanasoba, maka dia pasti akan menasobnya. Misalnya tadi gini, Zaidan daraktuhu, aku hilangkan hu-nya. Apa jadi? Zaidan daraktu, siapa yang beramal pada Zaid? Tuh, kan makulum bi boleh di depan. Paham gak ini? Jelas ini? Sampai yang tunggu kata yang begini. Zaidan daraktu ahong. Coba hilangkan ahong. Paham maksudnya, seandainya dihilangkan itu makmul, paham? Maka pasti dia akan beramal kepada siapa? Sebelumnya, paham? Ya, karena makulum bi boleh terletak sebelum fi'ili. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Misal dalika contohnya. Contoh hal itu, Zaidan daraktuhu. Zaidan daraktuhu. Ala taro, tidakkah kamu lihat? Annaka lau hadaftal ha'a. Sungguhnya kamu seandainya hilangkan haknya. Wasallakta daraktu ala Zaid. Dan kamu amalkan daraktu kepada Zaid. Lakulta, maka antum akan katakan Zaidan daraktu. Betul tak? Wa yakunu Zaidan maf'ulan muqaddaman. Maka jadilah Zaid maf'ulun bi muqaddam. Ya, maf'ulun bi yang dikedepankan. Wa hadza mithalu mashtaghala fil fi'lu bi dhamir al-ism. Ini contoh fi'il sibuk padanya dengan dhamir isim. Sibuk atau tersibukkan padanya dengan dhamir isim. Karena istaghala ista'ala maknanya mutawah. Maknanya apa? Mutawa'ah. Tersibukan. Tersibukan dengan domir isim. Yang tersibukan dengan tidur, bangun. Bangun saudara. Masya Allah. Mari Imron. Tidak jadi. Tidak jadi. Mana Ahmad? Tidak, iya. Ini tersibukan dengan fi'il. Jadi yang tersibukan dengan dhamir, dengan tidur, jangan dulu. Iya, kita tersibukan dulu dengan fi'il. Jadi dia bilang tadi, dia bilang. Jadi dia tersibukan dengan apa tadi yang pertama? Dengan dhamir. Demikian pula, kalau fi'il itu tersibukan dengan dhamir isim. Dengan dhamir apa? Dengan domirnya isim, bukan fi'il langsung. Dengan domirnya isim itu, mitalah itu contoh juga. Contohnya, wa mitalah itu contohnya juga. Zaidan marortu bihi. Ya, tadi tersibukan dengan domir isim sebelumnya. Contoh juga, Zaidan marortu bihi. Ini lebih sulit lagi, karena bukan fi'ilnya kita mau kasih ke depan. Tidak boleh, dan dia tidak bisa memang beramal, karena dia lazim. Harus majrur kalau antum amalkan dia. Harus apa? Majrur. Zaidan daraktu bi. Lihat. Fa inna dhamir wa in kana majrurun bil ba. Sungguhnya dhamir walaupun dijer dengan ba bihi illa annahu fi mawdi'in nasbin bil fi'il. Hanya saja dia berada dalam kedudukan nasab dengan apa? Fi'il. Betul enggak? Kan kalau antum hilangkan bi, hilangkan bi, dia itu kan sebagai apanya? Maf'ulun bi. Iya kan? Cuman ini marortu, dia termasuk fi'il yang tidak butuh maf'ulun bi dengan dirinya sendiri. Kalau dia butuh maf'ulun bi, harus diantari oleh siapa? Huruf jar. Paham? Maka yang diantari oleh huruf, yang dimasuki oleh huruf jar itu, pada hakikatnya adalah maf'ulun bi. Cuman dia jadi perantaranya. Cuman dia jadi apanya? Perantaranya itu fi'il dengan maf'ulnya. Dengan maf'ulnya. Jadi dia bilang, walaupun itu dijar dengan ba, hanya saja fi'il di'inasbi. Dia berada dalam kedudukan nasab dengan apa? Fi'il. Jar. Wa mitalu mashtagola fihi al-fi'ilu bismin amilin fi domir. Contoh. Berarti tadi itu wa mitalu aido itu masih contoh yang tersibukkan dengan domir yang kembali kepada isimnya. Jelas. Nah, ini contoh kedua. Ya, contoh yang tersibukkan padanya fi'il itu dengan isim yang beramal pada domir. Tersibukkan dengan isim yang beramal pada domir. Contohnya adalah nahwu qaulika Zaidan darabtu akhahu. Fa inna daraba amilun fil akh nasba. Sungguhnya doroba itu beramal pada kata ah, yaitu beramal amalan nasab. Al makulia, yaitu di atas apa? Di atas makulia, dia sebagai makul. sebagai apa? Maf'ul. Wal akh amilun fi dhamiri khabdan bil idafa. Sementara akh beramal pada dhamir, yaitu beramal jar dengan idafa. Paham? Dengan di idafa itu beramal jar karena dia mudhaf. Jelas ini kan? Berarti ini bentuk kedua. Dan hanya dua bentuk inilah bentuk istighol. Sibuk ada domir atau sibuk beramal pada isim yang bersambung dengan domir. Makanya di mutamimah langsung dibatasi memang begitu. Langsung dibilang hakikatnya seperti itu. Karena memang hanya dua itu bentuknya. Hanya dua itu apa? Bentuknya. Wa idha takor, idha takor roro hada kol intelah. Takor roro, tetap. Telah antum tahu pada kul, maka kita katakan. Kalau antum sudah tahu itu, jadi dhamirnya ada isim mansub. Setelahnya ada fi'il beramal pada dhamir atau beramal pada isim yang bersambung dengan dhamir. Kalau antum sudah tahu ini, takarrar tetap di sisi muan sudah yakin itu, maka yajuzu fi, kita katakan yajuzu fi ismil mutaqaddim, boleh pada isim diri yang di depan itu. Ayyul fa'il tidak. Boleh antum rofa sebagai apa? Muktada. Watakunul jumlah tu ba'adaha fi mahali rofin alal khobariyah. Dan jumlah setelahnya berada dalam penurutan rofa sebagai khobar. Iya kan? Sebagai khobar. Ada mahalnya. Wa insa fitirin mahdu. Wujubah. Boleh juga antum naso. Dia. Dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib. Yufasiruhul fi'ilu al-madkur. Yang mana fi'il yang dihilangkan itu dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan. Paham? Apa yang dihilangkan? Maka itu dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan. Fala maudi alil jumlah tihina idin. Maka tidak ada kedudukan untuk jumlah ketika itu. Li'annaha mufassiro. Karena dia adalah jumlah tafsiriyah. Jelas jumlah tafsiriyah? Hah? Jumlah yang menjelaskan sebelumnya. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa takdiru fi'il fil mithalil awal. Dan takdir fi'il pada contoh yang pertama. Dorotu Zaidan dorotu. Cocok pada contoh yang pertama. Ini pas. Lebih tani pada contoh yang kedua. Jawaztu Zaidan wa marortu bih. Kenapa? Kata baru lastu kodar marortu. Jangan tuh takdirkan marortu. Li'annahu la yasil ila ismi binafsi. Karena dia tidak bisa sampai kepada isim dengan dirinya sendiri. Maksudnya tidak berbentuk pada makulun bih dengan dirinya sendiri. Harus ada bih. Kalau antum mau jadikan dia sebagai makulun bihnya. Iya kan? Tidak sampai untuk dari dengan dirinya sendiri pada makulun bi. Wafi thalin antum contohkan pada yang ketiga. Ahantu Zaidan dorobtu ahoh lantu koddar dorobtu. Jangan antum takdirkan dorobtu. Kenapa? Lianna kalam tadrib lantu koddir. Jangan kamu takdirkan dorobtu. Lianna kalam tadrib illal ah. Karena antum tidak pukul kecuali apa? Saudaranya. Antum kan tidak pukul apa? Jadi antum bilang, tidak bisa bilang dorobtu Zaid dan dorobtu aku. Saya pukul Zaid, saya pukul saudaranya. Tidak, antum hanya pukul saudaranya. Berarti apa tujuan antum memukul saudaranya? Begitu saja. Apa tujuan antum memukul saudaranya Zaid? Ya, kalau untuk menghinakan Zaid, maka antum bilang ahantu Zaid dan dorobtu aku. Tergantung tujuannya. Tergantung apa? Tujuannya. Jelas ya? Ini masya Allah. Sekarang wa'alam ketahuilah anna lil ismil mutaqaddim, bahwasanya untuk isim yang telah lewat al fi'il yang mendahului fi'il al madhkur yang disebutkan khamsahara. Masya Allah, ini semua yang disebutkan oleh Ibn Hisham di matan ada lima keadaan. Apa saja itu? Fataro tanya tarajjahun nasbuhu, kadang lebih roji di nasab. Watarutan yajib, kadang wajib. Dua. Watarutan yatawat jarabu, kadang lebih roji di ropa. Tiga. Watarutan yajib, kadang wajib di ropa. Empat. Watarutan yastabil wajahat, kadang sama dua sisi itu. Beri semuanya berapa ini? Lima. Wamatarut juhu an-nasbi, tapi masai. Adapun dia lebih roji di nasab, maka pada beberapa masalah. Al-awwal yang pertama minah diantaranya. Ayyakun al-fi'lun madhkuru fil atolat. Ini lebih roji di nasab ini. Fi'il yang disebutkan bersamanya adalah fi'l tolat. Tau fi'l tolat. Wa huwal amru wa nahi wa du'a. yaitu fitolak itu ya ada amar, ada nahi, ada doa, ya tolak-tolak. Nah, yang penting fiil tolak. Kakaulika seperti ucapan antum Zaidan idribuhu. Ini lebih rojil banyakan. Nasok Zaidan. Tapi dikata fiil tolak setelahnya. Zaidan la tuhinhu tolak nahi. Allahumma abdaka irhamhu sama ini. Ini adalah doa. Jelas ini? Ini doa. Tan Imron. Masya Allah. Iya. Khusyuk. Iya. Jadi ini Imron kita katakan tadi. Lebih roji dibaca apa? Enam. Kalau setelahnya ada fi'il apa? Tolak. Tolak ini nama umum dari kata-kata amal nahi doa. Iya. Seperti contoh yang disebutkan Imron yang mungkin antum dengar dalam mimpi. Ayo Imron, dengar tadi? Nggak. Nggak dengar sama sekali karena mubar kasih jasa songkonya dia nggak rasa. Mubar juga dikerjain Imron. Iya. Masya Allah. Wah ini namanya tolak jahun nasbu. Tidak lain itu lebih roji dibaca nasob. Fidhalika dalam hal itu li'anna rob'a yalstalzimul ikhbar bil jumlah tetolabiyah ini muqtada. Karena kalau dibaca rob'a maka mengharuskan mengkhobarkan dengan jumlah tetolabiyah tentang apa? Muqtada. Sementara kalau dia ada muqtada khobarnya pasti jumlah khobariyah bukan jumlah tetolabiyah. Karena ternyata kan begini Zaidun koma abu jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Khobariyah. Jangan dia dipakaikan khobariyah berupa jumlah apa? Tolabiyah. Jelas ini? Walaupun boleh, tapi lebih roji dia sebagai khobariyah itu adalah jumlah apa? Khobariyah juga. Jelas, tahu jumlah khobariyah? Yaitu bukan tolak. Bukan tolabiyah. Jelas ya? Ini kata baru. Wahuwa kilaful kias. Dan ini menyelisih kias. Karena kiasnya jumlah muktada dikhobarkan dengan jumlah apa? Khobariyah. Ini alasannya li'anna la tahtamilu sidqa wal kadiba. Karena jumlah tolabiyah tidak mengandung kemungkinan benar atau salah. Karena kalau jumlah tolabiyah pasti benar. Eh kan? Tidak mungkin. Misal, lihat perbandingannya. Saya bilang begini. Koma Zaidun. Saya bilang begitu. Berdiri, Zaid berdiri. Berdiri, bisa saja betul berdiri, bisa saja di. Nah, kalau saya bilang begini, idrib Zaidan, pukulan Zaid, bisa nggak tuh bilang, wah balik-balik. Iya, orang Makassar bilang, bohong, nggak bisa bohong, pasti apa? Ya karena orang perintah, tinggal dilakukan. Kalau antum nggak lakukan, antum diikok. Kan itu kalau apa perintah, jelas ini, nggak bisa disifati dengan benar atau apa? Salah, karena perintah. Sama nih kalau antum ditanya, hal Zaidun koma, hal Zaidun koim, apakah Zaid berdiri? Apakah bisa antum katakan, ah, dusta kamu? Tidak, pasti bilang apa? Berdiri atau tidak? Hanya itu pada balasannya. Iya atau tidak? Jelas kan? Tidak bisa kita bilang benar atau apa? Salah. Ini jumlah apa ini? Tolabiyah. Berbeda kalau jumlah koma. Khobariyah, karena bentuknya pengabaran saja, bisa saja benar, bisa saja apa? Salah dusta. Wa yushkilu ala hadanahu qawlihi ta'ala. Tapi muskilah. Bermasalah di atas pendapat itu tadi, di atas perkataan penjelasan kita tadi itu, firman Allah Ta'ala wasariku wasarikutu faqatahu. Katanya lebih roji nasab. Kalau ada jumlah apa? Tolabiyah. Kok ini dibaca asariku? Di doma, ini muskilah. Ini masalah. Di mana ini? Kata beliau, fa'innahu nadiru qawlika. Ini kan sama dengan ucapan antum, Zaidan wa Amrod, idrib akhahuma. Sama kan? Sama. Ya, Zaidan dan Amron, antum nasab, sementara asariku wa sarikotu, antum ropa. Ini masalah ini. Gimana ini? Ya? Kata beliau wa innama tarajjaha fi dhalika nasbu liqawli al-fi'li al-mashghuli fi ila tala. Tidak lain lebih roji hal itu dibaca nasab. Nasab lebih roji dalam hal itu karena fiil di situ disibukkan dengan fiil tolak. Fiil di situ disibukkan dengan fiil tolak. Wakadzalika qauluhu, demikian pula katanya, ya, ucapan firmannya Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, sama ini. Wal qura'u as-sab'atu qad ajma'u 'ala rabbi fil mawdi fil mawdi'ain, para ahli qira'ah sab'ah mereka sepakat untuk merofa pada dua tempat itu. Seharusnya kan dia baca apa? Nasr. Kok bisa mereka sepakat di atas apa? Rofa. Gimana ini? Dua ayat ini dalam Al-Quran yang menyelisih kaidah yang dia bilang oleh ahli bahasa tadi. Seharusnya kan ahli bahasa bilang lebih roji nasr. Kan tidak mungkin Al-Quran berbahasa dengan bahasa yang tidak roji. Paham tidak ini? Karena bahasa apa sih? Yang dipilih. Gimana ini? Kode uji itu telah dijawab anda di kadarnya itu bi anna takdir, bahwasanya takdirnya mimma yutla alaikum hukmu sariki wasarikotu, sebenarnya bukan dalam bab istighol, ini ada dalam ta'wil. Ternyata itu asariku adalah asalnya mudhofun ilai, kemudian dihilangkan mudhofnya itu kata hukmu, tandanya maka mudhofun ilainya menduduki kedudukannya, jadi tidak ada dalam bab istighol setelahnya. Bukan setelahnya yang beramal padanya, tapi malah mudhof yang dihilangkan. Kan asalnya katanya mimma yutla alaikum hukmu sariki. Berarti dia sebagai apa? Mudhofun ilai, kemudian hilang mudhofnya, maka diganti dengan kedudukannya dengan mudhof ilai. Sama dengan bab yang sering juga cerita seperti ini, hilang mudhof, mudhof ilai menggantikan kedudukannya, itu dalam bab tamyiz. Biasa juga seperti itu, tamyiz jumlah. Seperti yang mereka katakan, misalnya dikatakan mali aktaru min malika, kan begitu, aktaru min malika, mali asalnya kan muktad dan dia mudhof, dihilangkan mudhofnya itu mal, maka ya menggantikan kedudukannya anak. Tadinya dia mudhof ilai, tapi sekarang menjadi mal, masuk menggantikan kedudukan siapa? Mudhof. Sama asalnya majrur, kemudian dihilangkan mudhofnya, maka mudhof nilai menggantikan kedudukan mudhofnya. Jelas ini? Ini ta'wilnya. Inilah dibilang oleh penulis di mata mutawwil. Ini di ta'wil. Faqtu aydihuma fasariqu ma yamka. Faqtu aydihuma fasariqu wa sariqatu mubtada. Betul enggak? Jadinya sekarang irobnya jadi sekarang adalah apa? Mubtada. Wa matubun alaih, dan diatopkan kepadanya. Walau khobar mahdud, khobarnya mahdud, artinya khobarnya bukan jumlah tolabiyah. Perhatikan baik-baik, khobarnya bukan fakoto'u. Jadi sih bukan jumlah apa? Tolabiyah. Berarti saya masalah tadi itu kan lebih roti di nasab, kalau dia sebagai jumlah apa? Khobarnya berupa jumlah tolabiyah. Ini khobarnya bukan dia, khobarnya mahdud. Khobarnya apa? Mahdu. Wahul jar wal majrur, yaitu jar majrur yang dihilangkan. Waktu tahu jumlah musta'nafa, masya Allah. Kata waktu tahu itu jumlah baru. Paham kan? Artinya kalau dia jumlah baru, beramal gak kepada sebelumnya? Tidak. Kalau jumlah baru lagi, berarti hanya beramal pada setelahnya. Jelas ini? Masya Allah, ini uraian. Falam yalzam ikhbar bi jumlah tolabiyah, maka setelah itu tidak mengharuskan dia pengabaran dengan jumlah apa? Tolabiyah anil mubtada. Selesai masalah. Walam yastakim amal fi'il min jumlatin fi mubtada wa mukhbar anhu bigoirihi min jumlatin ukhra. Dan tidak istiqomah, tidak baik, tidak cocok fi'il itu beramal dari jumlah dalam mubtada dan kabarkan tentangnya dengan selainnya dari jumlah yang lain. Maksudnya kalau ada jumlah kan, kalau jumlah mustanafa kan berarti jumlah ini mubtada kedudukannya, makanya apa? Ibtida. Nah, jumlah yang menjadi ibtida iya tidak cocok beramal pada jumlah yang lainnya sebelumnya, itu otomatis itu tidak bisa sama sekali. Maka dikatakan di situ wamitu, semisal dengannya zaidun fakirun fa'atihi, zaidun fakir fa'atihi, ini sama ini. Wa khalidun maksurun falatuhimu, Nah, mirip semua ini. Ini setelahnya itu adalah jumlah baru. Setelahnya itu adalah apa? Jumlah baru. Karena ini Zaidun sudah ada khobarnya. Iya kan? Khalidun sudah ada khobarnya. Betul kan? Tanggai. Iya, namanya jumlah kalau sudah ada muktada khobarnya, sudah ada khobarnya. Sama dengan tadi yang dicontoh di ayat. Khobarnya sudah ada tapi dihilang. Dihilangkan. Maka sudah setelahnya adalah jumlah baru. Jumlah baru. Bahasa khobar si bawahi. Ini adalah pendapat si bawahi. Wa qala al-mubarrid dan berkata al-mubarrid al-mausula bi ma'na alladhi wal fa ji'a biha litadul ala sababiyyah. Masyaallah. Terkait dengan ayat tadi. Ayat tadi kan as-sariqu was-sariqatu. Dia bilang al di situ isim mausul, betul enggak? Kan kalau al apa istimalnya ini? Kan kalau al masuk pada isim fa'il itu al apa? Mausula. Setelahnya itu as-sariq, sariq itu adalah mausul apa? Silatul mausul. Fa didatangkan dengannya untuk menunjukkan sababiyah. Untuk menunjukkan apa? Sababiyah. Kama fi qaulika sebagaimana katanya dalam ucapan antum, alladhi ya'tini falahu dirham. Yang datang kepadaku maka baginya apa? Satu dirham. Berarti mirip pencuri laki-laki dan perempuan. Potonglah tangannya dengan sebab pencuri mencuri dan dengan sebab mencuri sama ini. Yang datang kepadaku berikan satu dirham, maksudnya dengan sebab kedatangannya berikan satu dirham. Sama ayat as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihima. Pencuri laki-laki dan perempuan dengan sebab mencurinya potonglah tangan keduanya. Paham ini? Sababiyah. Ini perkataan siapa ini? Al-Mubari. Wa fa'u sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Ya sama saja. Sama saja. Kalau antum bilang itu fa'u sababiyah, maka fa'u sababiyah apa istilahnya tidak beramal kepada sebelumnya. Ini Mubari. Ini sebenarnya yang langsung. Tapi kan banyak sejarahnya. Apa dulu dihilangkan, kemudian begini mudah khobarnya dihilangkan. Kalau mubarid lebih ringan, langsung saja. Kenapa asariku wasariqatu tidak dibaca nasab? Apa jawabannya mubarid? Karena fa yang masuk pada fa kotou fa sababiyah. Kalau ada fa sababiyah setelahnya tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Tampak ada cerita dihilangkan khobar dihilangkan. Paham pendapat? Ujungnya sama. Ujungnya apa? Sama. Yaitu sama-sama tidak boleh di nasab. Jelas ini? Cuman alasannya yang mereka kemukakan itu beda. Kalau kita melihat alasannya al-mubarrid, itu lebih mudah dipahami. Karena memang langsung. Fa' sababiyah kalau masuk pada suatu kata, fi'il, ya, maka dia tidak akan, fi'il itu tidak akan bisa beramal kepada sebelumnya. Jelas ini masya Allah kata mubarik. Wa qad taqaddama anna syarta hadzal bab anna fi'il law sulita 'ala fi'il la nasaba. Dan telah lewat bahwasanya syarat bab ini, bahwasanya fi'il itu seandainya diamalkan kepada isim yang sebelumnya, maka dia akan menasabkan. Ini seandainya diamalkan. Nah, ini memang sudah enggak bisa, Pak. Sudah memang enggak bisa, Pak, beramal kepada apa? Sebelumnya. Berarti ini bukan dalam bab apa? Istighol. Satu sudah keluar. Satu. Yang tidak masuk dalam bab istighol. Iya. Yang tidak masuk dalam bab istighol. Yang kedua. Wa minha. Dan diantaranya juga. Diantara apa ini? Ayat lebih rojil dibaca. Ayat kunan ismu muktadinan bi'afid. Isim itu digandengkan dengan huruf atau. Atif arti huruf atau masbukun bi jumlah fi'liyah, yang mana dia diawali oleh jumlah apa? Fi'liyah digandengkan dengan atau dan diawali oleh jumlah fi'liyah. Kekulika alih contohnya koma zaidun wa amrun akramtu. Lihat koma zaidun wa amrun, koma zaidun wa amrun akramtu. Ini amrun, bisa untuk baca amrun dan bisa untuk baca apa? Amrun. Kenapa amrun amrun? Pertanyaannya, kalau dibaca Amrun kenapa? Atau kepada Zaid. Kalau antum tidak aturkan pada Zaid, paling tidak antum aturkan kepada jumlah fi'liyah, koma Zaidu. Apa kedudukan itu jumlah, koma Zaidu? Hah? Tidak, mudah tidak, paham kan? Mau atur pada Zaid, atur pada jumlah sebelumnya, tidak ada masalah. Paham kan? Tidak ada masalah. Terus kalau antum baca al-amr, antum jadikan waw bukan waw atur, waw istinafiyah, waw jumlah bah, jumlah baru. Paham? Yang beramal pada amrun itu adalah akramtu. Paham kan? Akramtu, tidak ada atur ke sebelumnya. Dan mereka bilang, maksudnya ini amrun tidak atur kepada Zaid. Kalau antum baca amrun berarti langsung atur jumlah fi'liyah kepada fi'liyah. Tahu atur jumlah fi'liyah kepada fi'liyah? Artinya gini, kan gini. Koma Zaidun wa akramtu amrun. Jadi atur ke mana ini? Jumlah apa? Fi'liyah dengan? Fi'liyah, kata mereka seperti itu. Fatakunu kode atof ta fi'liyah kan ala fi'liyah. Maka antum telah atofkan jumlah fi'liyah kepada apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa bisa? Karena kalau antum baca amron, berarti ada fi'liyah yang dihilang? Dihilangkan. Paham? Kalau antum baca amron, berarti ada fi'liyah yang dihilangkan. Jelas? Jelas ini? Karena ini masuk dalam apa-apa? Masuk dalam apa-apa? Hah? Istighol. Wahuma mutanasiban, keduanya cocok. Mutanasub til afi awla minat takhalu. Dan saling cocok dalam masalah atop itu lebih utama daripada takhalu. Dia tidak disamakan. Makanya lebih rojik dibaca atop, nasob, daripada dibaca roh, rofa. Karena atopnya. Karena atopnya itu lebih utama, awla lebih utama daripada takhalu, daripada dia menyelisihinya. Falidhalika rajahan nasbu. Oleh karena itu lebih rajin baca nasab. Qala Allah Ta'ala, khalaqallahu al-insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum. Gimana ini? Al an'ama dibaca nasab. Untuk apa ini? Ajma'u 'ala nasbi al-an'am. Sepakat para qurra untuk menasab an'ama. Kenapa? Li'annaha masbuqatan bi jumlatil fi'liyah. Karena dia diawal oleh berjumlah apa? Fi'liyah. Mana itu? Khalaqal insana. Paham ini? Lebih roji dari baca apa? Nasab. Karena atop jumlah fi'liyah dengan fi'liyah. Paham kan ini? Atop jumlah fi'liyah dengan fi'liyah. Wahia khalaqal insana. Jelas ya? Wa minha terakhir. Di antaranya yang lebih roji dibaca apa? Nasab dibandingkan dengan di rofa. Ayat taqaddama ala isim adatun al-ghalibu alaiha antadakula ala al-af'al. Kalau ini mudah. Ayat taqaddama ala isim mendahului isim itu ada alat. Alat al-ghalibu alaiha kebanyakannya dia antadakula ala al-af'al. Kebanyakannya selalu masuk pada fi'il. Artinya kebanyakannya. Dia memang bisa masuk pada isim. Bisa masuk pada fi'il. Tapi kebanyakannya masuk pada nah, fi'i. Kalau begini modelnya apa? Roji nasab atau tidak? Lebih roji karena kebanyakannya. Kalau dikasih seperti itu, Azaidan dorotu. Ini kan hamzah istibham. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada apa? Fi'i. Tapi kebanyakannya dia masuk pada fi'i. Kebanyakannya dia masuk pada apa? Fi'i. Makanya Azaidan dorotu. Wama Azaidan dorotu sama dengan ini. Wa qala ta'ala abasharon minna wahidan nattabi'u sama. Sama ini lebih rajin baca nasab walaupun boleh di rofa. Masya Allah. Ini sudah dulu, ini semua yang boleh. Setelah itu insya Allah besok kita masuk di yang wajib.